yang beliau tulis Man Haqqaqat Tauhid. Hisab, beliau menyebutkan faedah-faedah dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fihi masail, di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah atau faidah-faidah. Al-ula ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. Yang pertama, mengetahui tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Manusia berbeda-beda dalam tauhid. Ada yang sempurna ketauhidannya, ada juga yang kurang dalam tauhidnya. Ada yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya, ada juga yang kurang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Nah, asaniyatu yang kedua, ma makna tahqiqihi, apa makna mewujudkan tauhid. Telah kita jelaskan maknanya, makna tahqiqut tauhid takhlisuhu wa tasfiyatuhu min sawa'ibis syirki wal bid'ah wal ma'asi. Makna mewujudkan atau merealisasikan tauhid adalah membersihkannya dari kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini makna tahqiqut tauhid. Sehingga orang yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya, dia harus meninggalkan kesyirikan dan juga kebid'ahan-kebid'ahan dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, asalisah yang ketiga, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yaku minal musyrikin. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam bab ini. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah pemimpin, suri teladan, dan juga beliau adalah orang yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang hanif, lurus agamanya, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tersebut. Arabi'atu yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirki. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada para penghulu wali-walinya dengan selamatnya mereka dari kesyirikan. Nah, para pembesar, para penghulu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka selamat dari kesyirikan-kesyirikan. Nah, diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang dikenal sebagai Khalil Rahman. Ya. Orang yang paling dekat dan juga orang yang sangat disayangi, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para anbiya, para rasul, mereka adalah sadatul awliya. Para penghulu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang sufiyah, bahwasannya wali itu derajatnya lebih tinggi dari para nabi. Padahal sebenarnya para nabi mereka adalah penghulunya, ya, pembesarnya para wali. Nah, bukan wali lebih tinggi derajatnya dari para nabi. Ya. Dengan alasan menurut orang-orang sufi, ya, wali itu bebas melakukan apa yang diinginkannya. Nah, sementara para nabi, para rasul harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentu, ini keyakinan yang batil. Nah, para nabi, mereka adalah sadatul awliya. Pimpinan para wali. Penghulu para wali. Ya. Dan wali Allah subhanahu wa ta'ala intinya tersifati dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ciri yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang selamat dari kesyirikan. Al-Khamisatu yang kelima, kaunu tarki ruqyah wal qai min tahqiqit tauhid. Meninggalkan ruqyah dan juga qai termasuk di antara perealisasian tauhid. Nah, telah kita jelaskan hadis Ibnu Abbas. Ketika Nabi SAW menyebutkan di antara umatnya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Di antara cirinya mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Dan juga tidak meminta pengobatan dengan cara kai. Ini menunjukkan bahwasannya meninggalkan atau tidak meminta untuk diruqyah. Dan juga tidak meminta untuk diobati dengan kai termasuk perrealisasian tauhid, mewujudkan tauhid. Dikarenakan dengan itu menunjukkan kesempurnaan tawakalnya kepada Allah, kesempurnaan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi sebab masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. As-sadis satu yang keenam, kaunul jami'i li tilkal khisal huwa tawakkul. Induk, ya, sifat-sifat tersebut adalah tawakal. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan mereka orang yang tidak meminta untuk diruqyah, mereka yang tidak meminta diobati dengan kai, mereka yang tidak menganggap sial dengan burung, ya, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Di antara empat sifat ini, yang menjadi induk dari sifat-sifat tersebut adalah tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak meminta untuk diruqyah dikarenakan kuatnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak meminta diobati dengan kai menunjukkan kuatnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tidak menganggap sial dengan burung atau yang semisalnya menunjukkan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini merupakan induk sifat orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah kuatnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga intinya, kalau kita ingin menjadi mukmin yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, maka perkuat tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidqul i'timad ala Allah. Menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan telah dijelaskan panjang lebar bahwa tawakal yang disyariatkan itu dengan menempuh sebab-sebabnya. Tapi ya, bukan sebab-sebab yang diharamkan dan juga bukan sebab-sebab yang makruh. Ya. Tapi hendaklah dia menempuh sebab-sebab yang sifatnya mubah dan juga sebab-sebab yang sifatnya disyariatkan. Nah, ya, meminta untuk diruqyah ini boleh-boleh saja, tapi makruh. Meminta diobati dengan kaya pun sama, boleh-boleh saja, tapi makruh. Ya. Sementara orang yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya tidak meminta diruqyah, tidak meminta diobati dengan kaya. Intinya mereka meninggalkan sebab-sebab yang makruh. Nah, asabi'atu yang ketujuh, umku ilmi sahabah li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Dalamnya ilmu para sahabat, dikarenakan mereka mengetahui bahwasannya mereka tidak mendapatkan keutamaan tersebut, masuk surga tanpa adab tanpa hisab, kecuali dengan amalan. Ya. Sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan hal itu, kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya, dan para sahabat berdiskusi, siapa sebenarnya orang yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Sebagian mereka mengatakan, barangkali mereka adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, dengan amalan-amalan sahabat bisa meraih keutamaan tersebut. Atau barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, mereka berdiskusi. Nah, dan mereka mengetahui keutamaan tersebut tidak akan diraih kecuali dengan amalan. Nah, hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada mereka, kemudian menjelaskan tentang siapa yang masuk, akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya. Asaminatu hirsuhum al-khair. Yang ke-8, semangatnya para sahabat dalam melaksanakan kebaikan. Ya. Para sahabat adalah orang-orang yang semangat dalam melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat, merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan kebaikan. Nah, semangat mereka tidak melambat-lambat, tidak menunda-nunda kebaikan-kebaikan. Ya, dikarenakan Rasulullah menegaskan orang yang mengakhir-akhirkan, yang menunda-nunda, melambat-lambatkan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengakhirkan mereka. Ya, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhiruhumullah. Suatu kaum senantiasa mengakhir-akhirkan, menunda-nunda, sampai Allah Subhanahu wa taala pun mengakhir-akhirkan mereka. Nah, ya. Ini bahayanya kita mengakhir-akhirkan, menunda-nunda suatu amalan padahal kita mampu untuk melaksanakannya dengan segera. Ya. Kalau kita menunda-nunda mengakhirkannya, maka Allah pun akan mengakhirkan kita. Nah, sementara di akhirat nanti kita ingin menjadi yang pertama, ya, ingin lebih dahulu untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaklah kita semangat dalam melaksanakan kebaikan seperti hanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Jangan menunda-nunda atau mengakhir-akhirkan. Ya, padahal kita mampu untuk melakukannya segera. Nah, ya. Kita bisa masuk di saf yang pertama tapi mengakhir-akhirkan di belakang. Ya, nunggu saf pertama penuh, saf kedua penuh, baru di saf yang paling akhir. Padahal dia bisa untuk segera di saf yang pertama. Ya, apalagi para tulab. Nah, ya, mendengar azan sebenarnya dia bisa untuk segera. Ya, nah, segera masuki masjid. Nah, tadi untuk berlomba-lomba di saf yang pertama, tapi dia masuk masjid malah di belakang. Ya, nunggu di belakang, bukan di saf yang pertama. Ya. Ini khawatir masuk ke dalam mengakhir-akhirkan. Masuk masjid, ya, di saf yang pertama lebih utama. Berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan di saf yang pertama. Ya, para santri, para tulab, kalau kita perhatikan sebagiannya kadang-kadang masuk masjid bukan di saf yang pertama, di belakang. Ya, saling nunggu. Saf pertama penuh. Ya, harusnya bersegera berlomba-lomba untuk bisa di saf yang pertama. Nah, ingat hadis Nabi SAW tadi. Ya, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhiruhumullah. Suatu kaum senantiasa memperlambat, mengakhir-akhirkan hingga Allah pun mengakhirkan mereka. At-tasi'atu faedah yang kesembilan, fadilatu hadil ummah bil kamiyah wal kaifiyah. Keutamaan umat ini secara kuantitas dan kualitas. Ya. Yeah. Umat Nabi Muhammad SAW adalah afdalul ummah. Ya, umat yang paling afdal. Secara kualitas, umat yang paling afdal. Begitupun secara kuantitas, umat yang paling banyak. Ya. Lah kita bahas hadis Ibnu Abbas ketika ditampakkan kepada Nabi SAW, Nabi dan umatnya. Ya. Ada Nabi yang pengikutnya hanya 9 orang. Ada juga yang pengikutnya 2 orang atau 1 orang. Ada juga Nabi yang tidak ada pengikutnya. Ada juga Nabi yang pengikutnya banyak. Seperti Nabi Musa AS. Ya. Tapi ditampakkan kepada Nabi SAW bahwasannya pengikut atau umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak lagi. Ini menunjukkan tentang keutamaan umat ini. Secara kuantitas dan juga secara kualitas. Ya. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan-kelebihan kepada umat ini. Nah, ya. Bahkan secara pahala pun berlipat-lipat Allah berikan kepada umat ini. Ya. Beda hanya kepada umat-umat terdahulu. Nah, bahkan Allah mengatakan, ya, kepada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad, wa qul inna sanurdika fi ummatika. Wahai Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad dan katakan kepadanya, sungguh, ya, kami akan membuat engkau ridho, membuat engkau senang pada umatmu. Nah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Afdal ummah, umat yang paling afdal, sehingga Nabi mengatakan, nahnul akhiruna al awwaluna yawmal qiyamah. Kami adalah umat terakhir, tapi kami adalah umat yang pertama masuk surga. Ya. Walaupun umat Nabi Muhammad ini umat yang terakhir, tapi umat yang pertama masuk surga. Nah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ashirah, faedah yang ke-10, fadilatu ashabi Musa. Keutamaan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Tak dijelaskan Nabi Musa itu merupakan afdalu anbiya Bani Israel. Ya. Nabi yang paling afdol dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa AS. Dikenal dengan Kalimur Rahman. Ya. Orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyata asyrata ardul umam alaihi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-11, ditampakkan umat-umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini termasuk di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditampakkan umat-umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada nabi yang pengikutnya segolongan kecil. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ada juga nabi yang banyak pengikutnya. Nah, ini mujizat yang Allah tampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asaniyata asyrata anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyha. Sesungguhnya setiap umat dikumpulkan ya, masing-masing bersama dengan nabinya. Ya, masing-masing dikumpulkan dengan nabinya. Nah, umat Nabi Musa dikumpulkan dengan nabinya. Ya. Umat Nabi Isa dikumpulkan dengan nabinya. Semua umat dikumpulkan dengan nabinya.